Pernahkah anda mendengar zaman Apollo ke bulan? Banyak orang kebingungan dan juga mengherankan. Waktu itu diributkan Apollo naik ke bulan. Terjadilah kericuhan juga kesalahpahaman. Pernahkah anda mendengar Apollo ke bulan? Banyak orang kebingungan dan juga mengherankan. Waktu itu diributkan Apollo naik ke bulan. Terjadilah kericuhan juga kesalahpahaman. Kita melihat dunia di zaman sekarang. Apalagi kita melihat dunia di zaman sekarang. Banyak orang menunjukkan keahlian dan kepandaian. Memang benar kenyataan Tuhan pun telah berfirman. Pernahkah anda mendengar kita melihat dunia di zaman sekarang? Apalagi kita melihat dunia di zaman sekarang. Banyak orang menunjukkan keahlian dan kepandaian.